ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana cara memberi pahala pada mayit? Ya, mayit itu apakah amalan sholih yang dilakukan bisa dihadiahkan pahalanya untuk si mayit? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan selainnya, ya, bahwa hadiah pahala itu tidak sampai kepada si mayit. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa masa, manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Jadi apa yang merupakan upayanya, seperti amalan jariahnya, seperti ilmu yang bermanfaat yang dia sampaikan, anaknya yang mendoakan untuknya, anaknya bagian dari jerih payahnya ya, mendoakan untuknya. Ya. Maka ini yang sampai. Demikian pula doa, didoakan untuknya itu sampai untuk si mayit, didoakan. Jelas ya? Tapi menghadiahkan pahala, disembelihkan untuknya, disedekahkan untuknya, ya, itu perlu dalil. Tapi kalau dihajikan, diumrohkan, itu kan ada dalilnya, boleh menghajikan orang lain. Iya, boleh menghajikan orang lain. Ya, subhanallah, saya teringat sekarang ini ada, saya anggap sebuah akhlak yang sangat baik sekali dari guru kami, Mufti Saudi Arabia sekarang ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau itu kan tiap tahun haji, ya. Dan beliau sebutkan bahwa dirinya pada beberapa tahun beliau pernah hajikan untuk Imam Al-Mundhiri, beliau pernah hajikan untuk Imam An-Nawawi, beliau pernah hajikan juga untuk Al-Hafidh Ibnu Hajar kalau saya enggak salah. Ya, ketika dia ditanya, kenapa antum hajikan untuk para ulama yang sudah ratusan tahun meninggal itu? Kata beliau, karena saya awal kali saya menjadi khatib itu saya selalu membaca hadith-hadith dari kitab Al-Mundhiri. Maka beliau ini berjasa terhadap saya. Karena itu beliau hajikan untuk siapa? Imam Al-Mundhiri. Dan itu memang boleh ya menghajikan ya. Cuman lihat dari akhlak para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia.